طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV seperti Persada TV, Niaga TV, KSS TV, dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada melalui akun manapun. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk membahas kitab Al-Usul Al-Thalatha. Kita sudah membahas tentang Al-Aslu Thani atau pokok yang kedua di dalam agama ini, di antara tiga landasan pokok. Landasan pertama, Ma'rifatullah. Itu sudah kita terangkan beberapa pertemuan lalu sejak lama. Demikian pula yang kedua, al-aslu tsani ma'rifatuddin, mengenal agama. Nah, agama ini ada tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Islam sudah kita bahas berserta rukun-rukunnya secara rinci. Iman juga begitu, sudah kita terangkan secara detail dengan rukun-rukun dan penjelasannya. Dan ihsan baru kemarin. Ihsan itu lawan dari isaah. Ihsan artinya melakukan kebaikan dan menahan diri dari melakukan keburukan kepada orang, baik dalam masalah hartanya, kedudukannya, ataupun kehormatannya. Menahan diri, tidak mengganggu, tidak memadaratkan, tidak merugikan, tidak menyakiti. Jadi selain melakukan perbuatan baik kepada orang lain, baik dengan hartanya berupa sedekah, infak, ataupun zakat, kedudukannya, ilmunya, badannya, bahkan fikirannya, bahkan dengan ekspresi sekedar senyum ramah menyenangkan orang, adalah itu ihsan. Itulah ihsan kepada sesama manusia. Adapun ihsan kepada Allah adalah an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah apa yang ada di sisi Allah itu terlihat, baik itu kecintaannya, keriduannya, pahalanya, dan yang sejenisnya. Sehingga lahir motivasi yang kuat, yang besar untuk mengabdi, beribadah, bertaqarrub, mendekat dengan semaksimal yang dia bisa. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu tidak melihatnya, dia melihatmu. Dan di sini terkandung sifat muraqabah yang dimiliki oleh manusia. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi. Lalu karena selalu merasa diawasi, dia pasti bakal menahan diri dari semua yang Allah murkai. Dia merasa hina. Kalau kalimat yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Di sini tertanam mahabbah, cinta kepada Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat, dia melihatmu. Lahirlah az-zul, kehinaan diri di hadapan Allah. Ini yang merupakan dua rukun ibadah. Seperti penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, wa ibadatul rahman ghayatu hubb ma'adhulli abidihi huma ruknan. Ibadah kepada Allah adalah ungkapan puncak kecintaan disertai kerendahan orang yang mengabdinya, dan dua hal itu merupakan dua rukun. Jadi ibadah tidak bisa tidak. Harus dibangun di atas dua hal ini. Mahabbah dan juga ghayatul mahabbah dan ghayatul dhul. Puncak kecintaan dan puncak kehinaan. Oleh karena itulah maka seorang yang ihsan ketika beribadah kepada Allah dia akan tulus. Ikhlas. Hanya untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Bukan riya, bukan sum'ah, bukan ingin dipuji, disanjung, atau memperoleh penilaian dari manusia. Oleh karena itu, baik ketika menyendiri ataupun ketika dilihat orang, ibadah yang dilakukan oleh orang itu, oleh orang yang ihsan, tidak ada bedanya. Ketika menyendiri tetap dia berkualitas ibadahnya, sungguh-sungguh. Ketika ada di hadapan orang banyak sama, karena dia hanya ingin dinilai, dibalas, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan oleh sesama manusia. Jadi ihsan itu ada dua arah, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Ya, itu sudah diterangkan. Dengan demikian, pembicaraan tentang tingkatan-tingkatan agama sudah selesai. Tingkatan agama ada tiga, Islam, iman, dan ihsan. Nah, apa yang menjadi dalil bahwa agama itu ada tiga tingkatan seperti yang diterangkan barusan? Salah satu di antara dalilnya dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam adalah yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin" إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Kata Umar, ketika kami duduk-duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Rambutnya kelihatan hitam. Pakaiannya sangat putih. La yura alaihi atharus safar. Tapi tidak terlihat ada tanda-tanda safar pada dirinya. Kalau safar datang dari jauh kan kelihatan lelah, ini mah enggak, fresh, seger, kelihatan dekil and dekucel, kotor gitu ya, kelihatan seperti haus atau lapar, ini mah enggak, bersih, seger, tidak seperti orang yang habis bepergian jauh. Tapi wala ya'rifuhu minna ahad, tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Orang ini enggak pernah kelihatan. Baru sekarang nongol. disebut orang jauh, enggak kelihatan bekas safar, disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Sampai orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyimpan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi alaihi salatu wasallam. Kelihatan akrab dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bayangkan kedua lututnya disimpan di atas dua lutut Nabi alaihi salatu wasallam dan kedua telapak tangannya disimpan di atas kedua paha Rasul alaihi salatu wasallam. Akrab ya, bukan kata anak muda, bukan SKSD. Tapi kak dan dek. Kenal dan dekat. Bukan soknya tidak ada. Lalu setelah itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hei Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Dia tidak menyebut, ya Rasulullah. Dia tidak menyebut, ya Nabi Allah. Tapi ya Muhammad, hei Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menjawablah Rasul alaihi salatu wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah. Wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Islam itu adalah engkau bersaksi, bersyahadat. Tak ada sesembahan yang hak selain Allah. Dan bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun pertamanya, dua kalimat syahadat. Wa tuqima sholah, engkau mendirikan sholat. Ini rukun kedua, rukun Islam yang kedua. Waktu tiya zakah, ini rukun Islam ketiga, engkau menunaikan zakat. Watasuma Ramadan, engkau melakukan saum Ramadan, empat. Watahujjal baita, ini istata'ta ilaihi sabila, engkau melakukan haji kalau engkau mampu di jalannya. Lima rukun Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan saum di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Haji itu ke Mekah, ke Baitullah, rukun Islam, bukan ke tempat lain, bukan ke, walaupun ada orang bikin Ka'bah tandingan lebih bagus, sumpah di Iran kan ada tuh Ka'bah tandingan. Haji bukan ke sana, bukan ke India, Pakistan, Bangladesh yang dikenal dengan sebutan IPB, enggak ada Ka'bah di sana. Apalagi dulunya itu, dah bahkan sampai sekarang. Menjadi cikal bakal lagi lahirnya agama Hindu. Agama Hindu kan diambil dari nama tempat lahirnya agama itu, Hind, India. Nah, jadi ke Mekah, ke Baitullah ada di Mekah, satu-satunya di alam jagat raya ini. Setelah dijawab demikian, orang tadi berkata, sadaqta, benar engkau. Kata Umar, fa'ajibnalah yas'aluhu yusaddiquhu. Kami kaget ke orang ini, aneh nih orang. Ongkoh, bahasa Sunda ada ongkoh. Ongkoh nanya, setelah dijawab, membenarkan. Kayak yang ngetes. Tapi Nabi SAW tidak bereaksi apa-apa, polos saja, lurus. Lalu orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Sekarang terangkan kepada saya tentang iman. Tadi sudah Islam, sekarang iman. Dijawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Ini satu rukun iman. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya. Dua. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Tiga. Dan wa rusulihi, kepada para rasulnya. Empat. Wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Lima. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarih, dan engkau beriman. Ditekankan lagi. Dengan lafaz an tu'mina. Kalau tadi lima ini disatukan. Kau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Imannya tidak diulang. Disekaliguskan. Pas mau menerangkan iman kepada takdir, diulang lagi. Wa an tu'mina bil qadari. Dan kau beriman juga kepada takdir. Diulang. Dan pengulangan ta'kid. Ditekankan beriman kepada takdir. Isyarat bahwa nanti suatu saat di kalangan umat ini ada yang meragukan takdir. Maka ditekankan. Disebutnya orang-orang qadariyah. Qadariyah itu yang menolak takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Ada banyak sekte. Ada yang menafikan, menolak seluruh takdir. Allah tidak mentakdirkan apapun. Ada yang menyatakan Allah mentakdirkan secara global, secara umum. Secara rinci tidak. Semuanya qadariyah. Dengan berbagai macam ragam atau varian dari pola fikirnya yang intinya menolak takdir walaupun hanya sebagian kecil. Kamu beriman kepada takdir khairihi wa syari, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Ini menunjukkan ada takdir buruk. Yang wajib kita sabar ketika menerima. Kalau takdir baik mah gak perlu disuruh sabar. Pastilah ridho gitu ya. Nah takdir yang buruk wajib sabar dan ridho terhadap takdir tersebut. Dan yang dimaksud takdir yang buruk adalah makdurnya. Bukan qadarnya. Dalam takdir ada dua. Pertama qadar, qadar itu ketetapan Allah yang menetapkan keburukan atau menetapkan kebaikan. Kedua, al-maqdur alaih, peristiwa atau kejadian yang ditakdirkannya. Bisa kebaikan, bisa keburukan. Keburukan contohnya musibah, contohnya sakit, contohnya hal-hal yang tidak kita sukai. Ini yang kemarin disebut takdir yang buruk. Yang buruk itu maksudnya al-maqdur, kejadian yang terjadi sebagai ketetapan Allah. Yang dianggap buruk oleh orang yang mengalaminya atau menyaksikannya karena merugikan. Seperti musibah, seperti sakit, seperti adanya orang yang menghina, menggibahi, memfitnah, itu buruk efeknya ke kita. Kerasanya maksudnya ke kita. Maka disebut takdir buruk. Adapun ketetapan Allah dalam menetapkan takdir buruk tadi adalah bagus, baik. Ada maslahat, ada manfaat, ada keuntungan bagi orang yang mengalami takdir buruk tadi. Ini enam apa namanya rukun iman. Lalu kata orang tersebut, sedak tak benar engkau. Kayak tadi tuh. Inilah yang menjadi dasar ada enam rukun iman. Ada lima rukun Islam dalam satu hadis ini. Lalu orang tadi berkata, fa'akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Islam sudah, itu tingkatan agama yang pertama. Kedua, iman, tingkatan agama yang kedua. Sekarang ihsan, tingkatan agama ketiga, dan ini tertinggi. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka di dalam beribadah seolah-olah melihatnya, khusyuk, berkualitas, sungguh-sungguh. Jangankan umpamanya melihat apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Melihat surganya, melihat nerakanya, melihat bagaimana dahsyatnya kiamat, alam kubur, surga, pahala, dosa, dan seterusnya. Orang di sini aja di dunia saja menyaksikan sesuatu, bisa khusyuk, bisa lupa segala macam. Nonton sepak bola, baik langsung ataupun di TV, khusyuk, terlibat emosinya, perasaannya, rasa bangga, senang, sedih, terlibat. Kalau kesebelasan yang didukungnya itu mendominasi permainan, wah sampai sorak-sorak. Kalau bikin gol ke gawang lawan, dia cingkrak-cingkrak. Tapi sebaliknya kalau umpamanya kesebelasan yang didukungnya itu mainnya jelek, dia marah-marah. Untuk si itu tuh nyebelin, gantilah siapa sih pelatihnya pas kemasukan gol. Ah gitu. Marah-marah, kadang-kadang TV-nya ditendang. Emosinya terlibat, khusyuknya bukan main. Lagi gitu, tiba-tiba PLN mati, wah bisa ngamuk-ngamuk gitu. Khusyuknya luar biasa. Ini orang yang pencinta bola. Bayangkan seorang mukmin yang ihsan, sudah agamanya sudah level pada level ihsan, beribadah kepada Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Khusyuknya luar biasa. Dia bisa betah berjam-jam. Ketika taqarrub, dialah berkomunikasi dengan Allah dalam bentuk sholat, berdoa, berzikir, atau membaca Al-Quran Al-Karim. Sambil, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak, kalau kamu enggak bisa melihatnya, dia melihatmu. Selalu merasa diawasi. Dalam setiap desahan nafasnya, desiran darahnya, degupan jantung dan nadinya, lahir dan batinnya, semuanya dia yakini, diawasi, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana orang itu enggak akan khusyuk coba. Pasti melahirkan ibadah yang berkualitas. Inilah ihsan. Sebagai tingkatan agama tertinggi setelah Islam dan iman. Seolah-olah kalau Islam berbicara tentang amalan lahiriah. Coba mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu amalan lisan. Mendirikan sholat. Amalan anggota badan. Menunaikan zakat. Amalan anggota badan yang berkaitan dengan harta. Saum, amalan anggota badan. Haji, umrah juga. Semuanya amalan anggota badan, amalan zahir. Kalau iman itu semuanya amalan hati. Engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat. Itu semua amalan hati. Beriman kepada kita, para rasul, hari akhir dan takdir. Islam amalan zahir, iman amalan hati, ihsan ini gabungan kedua-duanya. Ya amalan lahirnya, ya amalan hatinya berpadu. Sinergi. Sehingga ibadahnya berkualitas, imannya tangguh, akidahnya kuat, mendalam, dan melahirkan kemuliaan akhlak, akhlakul karimah. Maka orang yang Islam belum tentu iman. Tapi orang yang iman pasti Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Kata Allah, jawab oleh Muhammad, qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslama, tapi katakan kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Kenapa? Karena kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk dalam hatimu. Tapi amalan lahiriahnya sudah Islam, dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah salat, dia sudah zakat, saum dan seterusnya, sudah lahiriahnya. Tapi iman belum masuk dalam hati. Sudah Islam tapi belum iman. Iman lebih tinggi daripada Islam. Tapi orang yang iman, ya pasti sudah Islam, tapi belum tentu ihsan. Kalau ihsan, ya pasti dia Islam dan iman. Karena ini level tertinggi dalam agama. Setelah diterangkan tiga level dalam agama ini, Islam, iman, dan ihsan, sudah kita terangkan rinciannya semua, berserta rukun-rukunnya. Orang tadi berkata lagi, fa'akhbirni anissa'ah. Sekarang terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tidak tahu kapan kiamat terjadi. Si penanya juga tidak tahu kapan kiamat terjadi, sama-sama enggak tahunya. Itu hanya rahasia Allah Azza wa Jalla. Lalu orang tadi bertanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha, kalau begitu terangkan kepadaku tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat ada enggak? Ada. Kemudian dijawab, antalidal amatu rabbataha. Kalau ada hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Ibunya hamba sahaya statusnya. Anak yang dilahirkannya merdeka dan menjadi tuan bagi ibunya. Ini pertama. Kedua, wa antaral hufatal urata al'alata ri'a'assa li'ri'a'asya yatatawwaluna fil bunyan. Kedua, kalau engkau melihat orang yang hufat, urat dan alat, hufat itu tidak bersendal, tidak berkaus, tidak bersepatu, tidak berkaus kaki, nyeker, tidak beralas kaki, menunjukkan dia fakir, miskin. Urat, telanjang dia, tidak berpakaian. Alat, dia papa, dia miskin, enggak punya apa-apa. Ri'a asya, dia ini, mereka itu penggembala kambing. Tapi ya tatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam hal bangunan. Rumahnya bagus-bagus, padahal fakir, padahal miskin. Ini dua di antara tanda kiamat yang diterangkan oleh Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut yang kemudian didengar oleh para sahabat. Qal, kata Umar, famadha falabithna maliyan. Setelah itu orang itu pergi. Orang aneh tadi, orang asing tadi pergi. Setelah berlalu beberapa waktu, berkatalah Nabi alaihissalatu wassalam, ya Umar, atadri manis sa'il? Hei Umar, tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Qultu, kata Umar, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dijawab, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Tadi itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang urusan agama kalian. Makanya hadis ini dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Datang dalam bentuk yang tidak asli. Bentuk aslinya tidak begitu. Menyamar sebagai seorang lelaki yang normal, yang biasa, tapi sangat putih. Pakaiannya sangat hitam, rambutnya. Makanya pantas. Tidak ada seorang pun yang mengenal. Pantas juga tidak ada bekas-bekas safar pada dirinya. Disebut orang jauh, enggak ada bekas safar. Disebut orang dekat, tidak ada yang mengenal. Dan bertindak sangat akrab kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya pantas menyebutnya bukan ya Rasulullah tapi ya Muhammad. Bukan tidak sopan, tapi levelnya beda. Malaikat Jibril lebih mulia. Oleh karena itulah maka menyebut Nabi SAW dengan nama ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman bab Al-Iman wal Islam. Dan hadis ini menjadi dalil pokok tentang tiga tingkatan agama yaitu Islam, iman dan ihsan, dan menjelaskan sebagian dari tanda-tanda kiamat. Adapun yang dimaksud kalau Islam, iman, ihsan sudah kita terangkan secara rinci. Sekarang kiamat. Dari hadis ini kita khususnya tentang hari kiamat. Bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, bahwa kiamat tak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Kalau dua makhluk yang mulia di antara dua jenis makhluk yaitu para malaikat dan manusia. Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia dibanding seluruh manusia sejagat. Dua makhluk termulia ini tidak tahu, tidak diberitahu tentang waktu kiamat oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi makhluk lain. Makanya kalau ada orang meramal kiamat, kita dustakan, bohong. Tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi SAW juga tidak tahu. Itu pertama, waktunya. Cuma harinya ya sudah ditentukan hari Jumat. Tidak tahu Jumat yang mana. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tidak tahu. Tapi harinya hari Jumat ya. Kiamat tidak terjadi di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tidak. Hari Jumat. Jam berapa? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Apakah orang-orang sedang Jumatan? Enggak, karena saat itu orang-orang kafir semua. Sudah tidak ada lagi seorang muslim pun dengan kadar keimanan sekecil apapun tidak ada lagi. Pas kiamat terjadi, seluruh orang musyrik, seluruh orang bejat, seluruh orang kafir. Enggak ada muslim seorang pun. Jadi enggak akan ada Jumatan saat kiamat terjadi. Nah, cuma ciri-cirinya ada dua diantaranya adalah kalau pertama, kalau ada seorang hamba sahaya wanita yang melahirkan tuan. Ada dua makna yang diterangkan para ulama. Pertama ini kinayah atau ungkapan dari kedurhakaan anak terhadap ibunya. Ibunya dibikin seperti budak. Disuruh ini, disuruh itu. Dizolimi, diperas tenaganya, dimarahi, dan seterusnya. Seolah-olah anak itu adalah tuan bagi ibunya. Ibunya seolah-olah budak bagi hambanya. Ini yang pertama, maknanya makna majazi. Hanya ungkapan saja. Makna kedua, makna hakiki, betul ini ibunya hamba sahaya dan anaknya tuan bagi ibunya. Dan ini mengisyaratkan pertama, di akhir zaman nanti akan ada lagi perbudakan. Sebab perbudakan lahir dari peperangan diantaranya. Pihak yang kalah dan masih hidup ditawan dan tidak ditebus jadi budak. Bagi pihak yang menang. Dan itulah awal lahir perbudakan zaman baheula. Dari peperangan. Dan kelak akan ada lagi perbudakan. Sekarang tidak ada. Nanti mungkin ada. Dan ini disyaratkan. Di antara budak itu ada wanita, ada perempuan. Makanya Al-Quran, juga hadis yang sahih masih menyentil perbudakan karena perbudakan kelak ada lagi. Dan aturannya dalam Islam sudah ada. Gak perlu bikin-bikin lagi. Di antaranya hamba sahaya atau budak wanita halal digauli oleh tuannya. Quran. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang mukmin lah orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Aw ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Maka kepada kedua wanita ini enggak tercela. Halal. Ini Quran, tidak terhapus, tidak termansuh. Itu ada di dalam surah Al-Ma'arij, juga ada dalam surah Al-Mu'minun, ayat-ayat awal. Lafadznya persis sama. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun. Nah, ketika digauli lalu hamil, melahirkan anak, status anaknya merdeka. Tapi wanitanya, ibunya tetap hamba sahaya sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Inilah beberapa penjelasan ringkas tentang hari kiamat. Ya, cukup sampai di sini, dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan jeda dulu. Setelah itu langsung ke tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, kita simak terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini, dan setelah itu kita akan kembali dengan sesi tanya jawab. Kami persilakan. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Akhwatul iman, jazakumullah wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686 2637 atau melalui pesan singkat nomor 081-1227-1476. Silakan yang akan bertanya melalui telepon di 022-8686-2637. Baik, kalau tidak ada, kita bacakan. Ada telepon? Kami silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ya, saya mau nanyakan Ustaz, yaitu tentang dalil Islam. Tadi disampaikan Islam, iman, dan ihsan. Nah, mereka-mereka yang iman pasti Islam. Tapi yang Islam belum tentu iman. Bagaimana untuk menerapkan Islam itu karena belum iman. Dia beramal baik, sedekah, infak, segalanya. Impaknya diterima atau tidak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Iya, tadi agama ada tiga level, tiga tingkatan. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Islam adalah level terendah dalam agama ini, dalam pelaksanaan agama ini. Maknanya orang yang hanya mengamalkan agama ini dari aspek lahiriahnya saja. Dia sholat, dia saum Ramadan, dia mengeluarkan zakat, dia umroh dan haji, dia sudah melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu aspek lahiriahnya, tapi ilmunya nol. Sehingga aspek imannya ini lemah, rapuh. Karena ketiadaan ilmu, tidak adanya ilmu tentang masalah tauhid dan akidah dan syariat Islam ini. Maka dikatakan dia muslim tapi bukan mukmin. Seperti orang Arab Badui tadi yang Allah terangkan dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Islam yang seperti ini hanya mengamalkan amalan-amalan agama secara lahiriah. Berisiko, risikonya apa? Risikonya kualitas dari ibadahnya minim. Karena tidak ada ilmu, tidak ada penghayatan. Kalau sholat tidak khusyuk. Kalau saum asal menahan lapar dan haus serta syahwat saja. Tapi mungkin dia melakukan kelalaian atau dosa. Kalau dia haji dan umroh hanya melakukan ritual lahiriahnya saja. Adapun aspek isi ruh dalam berhaji mungkin kosong melompong, seperti ruh sholat kekhusyuan kosong melompong, seperti ruh dari Ramadan saum juga kosong melompong, tapi lahiriahnya dia tidak batal. Apakah diterima enggak amalnya? Ya diterima, tetapi dengan kadar pahala sesuai dengan kadar kualitas dari ibadahnya. Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah, rukun-rukun dan syaratnya terpenuhi, sah dan diterima. Adapun kadar pahala dilihat dari apa? Dilihat dari ruh. Kalau dia sholat, dia ikhlas. Ya, kemudian dia syarat rukun sholat terpenuhi. Syarat sholat dia penuhi umpamanya, dia bersuci, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, sudah masuk waktunya, dan seterusnya terpenuhi syaratnya, rukun-rukun sholatnya terpenuhi. Sah, diterima, diterima. Gimana pahalanya? Tergantung kadar kekhusyuan. Dan itu tidak bisa diukur dengan apa yang kita lihat dari sholat dia, enggak. Karena itu masalah hati. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada orang yang sholatnya hanya memperoleh pahala sepersepuluhnya. 1/9-nya, 1/8-nya terus sampai setengahnya, tergantung kadar kekhusyuan. Begitu juga yang lain-lainnya, ya. Resikonya orang Islam yang seperti ini, yang awam ini, ya, itu mudah tergoda, mudah tergiur, mudah-mudah tertipu, mudah terbodohi. Kalau ada musibah belum tentu sabar. Kalau ada nikmat, anugerah, karunia belum tentu syukur. Kalau toh syukur, salah syukurannya. Kan orang sekarang kalau syukuran itu ngundang-ngundang, makan-makan gitu ya, berdoa bersama gitu. Kalau bersyukur gak ada makan-makan dianggap aneh. Gak ada orang saya mau syukuran anak saya sudah lulus sarjana, ngundang, baca Quran, sholawatan, ngadoa. Pulang aja gak disuguhin, atau hanya disuguhin air saja, air mineral segelas, sudah pulang. Nah jadi omongan itu, dia mah aneh syukuran, tanya, garing kan gitu. Padahal musim hujan. Jadi, keliru syukurannya. Nah, adapun kalau orang iman, ya pasti Islam. Itu karena ilmu sudah kita jelaskan, setiap lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah terkandung ilmu. Iman yang lahir dari ilmu tentang syariat. Itu akan lebih tangguh. Ketika musibah dia sabar, ketika ada anugerah dia bersyukur, dan ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ada ruhnya. Karena dia tahu, inti dari ibadah itu adalah ibadahnya jiwa. Yang kemudian diikuti oleh ibadahnya anggota badan. Akan lebih berkualitas dibanding yang apa? Yang Islam tadi. Ya. Demikian Pak Mul. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Silakan yang akan bertanya kami silakan melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, kita bacakan melalui pesan singkat dulu, Ustaz. Ada pertanyaan dari, ada penelpon yang masuk. Halo. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Pak Dudung, nanti putus. Oh, ada saat. Halo? Iya, silakan Pak Dudung. Bagaimana hukumnya kalau enggak doa ke pada sholat sunat, apakah perlu mengangkat tangan atau tidak? Mungkin hanya itu saja Ustaz yang disampaikan. Atur sewenuhun kenapa nanti anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dudung di Cibabar Cimahi, selamat dari keterputusan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Dudung. Kita sudah terangkan bahwa salah satu doa yang makbul adalah doa ba'da sholat fardu. Dianjurkan berdoa ba'da sholat fardu seusai wirid. Cuma Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat tidak mencontohkan dan tidak diriwayatkan bahwa doa ba'da sholat fardu itu mengangkat kedua tangan. Sunnahnya berdoa silakan tapi tidak mengangkat kedua tangan. Nah sekarang bagaimana kalau kita habis sholat sunat kemudian berdoa? Apa angkat tangan apa tidak? Iya barakallahu fiik, pertanyaan yang bagus. Dianjurkan kalau kita mau berdoa agar doa kita itu lebih dikabul oleh Allah adalah salah satunya. Awali dengan melakukan amal soleh apapun bentuk amal soleh tersebut. Baik amal soleh tersebut infak atau sedekah, umpamanya saya mau berdoa agar doa saya dikabul, saya infak dulu, ditransfer. Dicari nomor rekening masjid yang sedang dibangun, pondok pesantren yang sedang dibangun, yayasan yang sedang membutuhkan dana, dicari, oh ini ada, ditransfer. Infak, sedekah. Lalu berdoa. Termasuk salah satu di antara amal soleh yang sangat afdol, sangat bagus dilakukan sebelum berdoa adalah sholat. Ambil dulu air wudhu, lalu sholat. Sholat apa? Sholat sunat. Kalau tidak sedang bukan pada waktu sholat fardu. Umpamanya nanti jam 8. Pas jam 8 beres, umpamanya beres-beres di rumah, sebelum bekerja saya mau berdoa. Silakan ambil wudhu, sholat dulu. Sholat apa? Sholat sunnah. Apa sholat sunnah? Bisa duha saat itu. Atau bisa minimal syukrul wudhu. Setelah wudhu, lalu sholat 2 rakaat, syukrul, lalu berdoa. Itu doa yang mutlak, bukan doa yang muqayyad. Kalau yang mutlak ya dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, itu lebih utama. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah yang pernah kita bahas. Nah, jadi silakan menghadap kiblat masih dalam keadaan suci, habis menunaikan sholat sunat, berdoa kepada Allah, angkat kedua tangan. Dibolehkan, bahkan dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa, karena itu termasuk doa yang mutlak. Makna mutlak tidak ditentukan momennya, ya, isi doanya, bebas. Adapun kalau ba'da sholat, muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan sholat fardu. Dan rutin, kalau sholat fardu kan 5 kali sehari semalam. Pada sholat fardu dianjurkan berdoa. Itu doa yang muqayyad. Doanya bebas. Tapi tata caranya mengikuti tata cara berdoa ba'da sholat fardu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak mengangkat kedua tangan. Adapun umpamanya ba'da sholat sunat, kita ingin berdoa, itu mutlak. Tidak ditentukan sholat sunat apanya gitu, jam berapanya. Sholat sunat bisa jam berapa saja. Walaupun umpamanya jam 2 selesai sholat duhur gitu ya, kita relaks, kita santai. Saya mau berdoa nih kepada Allah. Sholat dulu, sholat apa? Syukur wudhu lah minimal. Itu sholat mutlak. Silakan setelah itu berdoa. Maka insya Allah akan lebih dikabul, lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan melalui pesan singkat yang datang dari Bapak Wisnu di Cisarua. Assalamualaikum. Apakah ruh di alam kubur akan merasakan dahsyatnya hari kiamat? Syukran Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Pak siapa? Pak Wisnu di Cisarua. Cisarua Bogor apa Lembang? Apakah ruh di alam kubur merasakan dahsyatnya kiamat? Iya. Semua. Para malaikat merasa ketakutan dengan goncangan hari kiamat. Termasuk apalagi manusia yang masih hidup. Termasuk orang-orang yang sudah mati masuk ke alam kubur. Kecuali orang-orang tertentu, salah satunya adalah orang yang mati syahid. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yu'tolis syahid situ khisalin. Akan diberikan kepada orang yang mati syahid 6 keutamaan. Orang yang mati syahid berarti orang sudah mati di alam kubur. Salah satunya adalah wa yu'manu minal faj'il akbar, akan diamankan dari dahsyatnya guncangan hari kiamat. Orang yang mati syahid diamankan oleh Allah. Tidak akan terkena kedahsyatan terjadinya kiamat di akhir zaman nanti. Dan ini mengisyaratkan kalau orang mukmin biasa yang matinya biasa tidak mati syahid, mereka tidak aman dari goncangan hari kiamat di alam kuburnya. Semuanya begitu, ya. Berdasarkan hal itu ya, orang-orang yang sudah mati di alam kubur ketika kiamat nanti terjadi akan merasakan dahsyatnya goncangan hari kiamat, kecuali beberapa orang yang Allah kecualikan dari keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum, saya Abu Wildan dari Melong. Semoga Ustaz sekeluarga selalu sehat. Amin. Mohon keterangan dan penjelasannya untuk hadis ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, selanjutnya keempat ayahmu. Soalnya ada yang mengartikan anak lebih berbakti kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Sesuai hadisnya, kata ibu 3 kali, kata ayah 1 kali. Jadi seolah-olah anak tidak perlu berbakti kepada bapaknya. Iya, barakallahu fik. Abu Wildan di Melong. Melong Asia apa Melong Green? Iya. Ada 2 kesimpulan tadi. Kesimpulan pertama benar, kesimpulan kedua yang keliru, yang salah. Kesimpulan pertama, seorang anak harus lebih berbakti kepada ibunya daripada ke bapaknya. Betul. Ke bapaknya berbakti, ke ibunya berbakti, tapi kadar bakti kepada ibu lebih tinggi. Disebabkan karena pengorbanan ibu, penderitaan ibu, perhatian dan kasih sayang ibu, kebersamaan ibu dengan anak jauh di atas bapaknya. Ketika ibunya mengandung 9 bulan menderita, bapaknya mah tidak ikut menderita. Apalagi ketika si ibu umpamanya melahirkan, ngeden, mengalami kontraksi, sampai terluka, menumpahkan darah dengan jumlah yang banyak. Bapaknya kadang-kadang tidak mau melihat, tidak mau mendampingi di dalam, di luar aja. Ngapain? Mungkin makan, ngobrol. Istrinya berjuang antara hidup dan mati, bapaknya ya biasa leha-leha. Kadang tidak tahu menau, tahu-tahu sudah keluar, sudah lahir. Ketika ibunya masih terluka, mengeluarkan darah, masih meringis kesakitan, dia tidak lalai dalam memperhatikan anaknya. Anaknya tetap disusui, ditatap, diusap, diurus sambil nyengir. Karena habis melahirkan beberapa hari itu masih terluka. Hal yang paling nih di membuat isi merasa wegah setelah melahirkan adalah ke WC. Karena masih terluka mau buang air kecil, sakit perihnya luar biasa. Apalagi yang paling dahsyat, buang air besar. Buang angin saja meringis beberapa hari awal setelah melahirkan. Penderitaannya luar biasa. 2 tahun menyusui anaknya. Malam selalu bangun, kurang tidur. Harus merawat anaknya, mengganti popoknya, menjaganya dari nyamuk dan yang lain-lainnya. Ayahnya tibra, nyenyak. Jadi jasa ibu jauh lebih besar. Penderitaan dan pengorbanan seorang ibu jauh lebih besar. Pantas apabila bakti seorang anak kepada ibu harus lebih daripada bakti seorang anak kepada bapaknya. Jangan disimpulkan seolah-olah ke bapak mah gak perlu ada perbuatan baik dan perannya kurang. Itu keliru, salah. Peran bapak dalam menopang kehidupan rumah tangga gede banget gitu ya. Minimal kan bibitnya itu dari bapaknya. Terus yang mencari nafkah menopang ekonomi keluarga kan bapaknya. Kalau toh ada 1-2 bapak yang nyalinung kagelung gitu ya, itu kasus khusus. Tapi secara umum begitulah. Secara umum yang menopang ekonomi keluarga adalah bapaknya. Ibunya atau istrinya bisa tetap melaksanakan tugas pokok sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, karena dukungan ekonomi atau finansial dari suaminya. Bisa masak, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa memberikan nutrisi yang baik untuk anaknya. Itu sumbernya dari ayahnya, dari suami. Tetap wajib berbuat baik kepada bapak. Bapak juga ikut mengurus, ikut memikirkan, ikut bertanggung jawab, ikut mendidik, ikut merasa sedih, merasa bahagia dengan kesedihan dan kebahagiaan anak. Ikatan batin anak dengan bapak gak bisa dipisahkan. Dalam beberapa kasus, bapak lebih perhatian kepada anak daripada ibu. Oleh karena itulah, maka wajib berbuat baik kepada bapak. Tapi kadar perbuatan baik kepada ibu harus lebih daripada kepada bapaknya. Itu maknanya ya. Jadi kesimpulan kedua, seolah-olah ke bapak mah gak perlu berbuat baik, itu keliru. Bapak juga punya jasa yang besar, walaupun tidak sebesar ibu. Kepada bapak wajib berbuat baik, kepada ibu harus 3 kali lipat. Lebih baik lagi daripada ke bapaknya. Ya. Demikian Pak Abu Wildan, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasli. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiika barakallahu. Ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Saya pernah mendengar pada zaman Rasulullah ada sahabat yang selalu sholatnya tuh di pojok. Kemudian suatu saat orang itu nggak ada. Kemudian telah ditanyakan di mana rumahnya. Kemudian Rasulullah ke sana dan ternyata sudah meninggal. Nah, pertanyaan di sini yang pertama, apakah itu benar cerita yang saya dengar itu, Ustaz? Yang kedua, apakah kalau dengan cara seperti itu, apakah saya boleh mengikuti seakan-akan memplot di masjid itu, tempat di situ, saya berusaha untuk bisa menempati tempat itu. Jadi sehingga kalau ke masjid itu, saya berusaha 10 menit atau 15 menit sebelum adzan tuh saya harus bisa menempati. Dan saya harus datang ke masjid itu jam segitu misalnya. Nah, itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Pak Taslih di Sukahaji ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kisah seorang laki-laki yang selalu menempati saf di pojok sampai suatu saat tidak ada, lalu ditengok meninggal. Wallahu alam, saya belum dengar kisah itu. Nanti kita akan cari. Lebih bagus kalau Pak Taslih umpamanya memberikan informasi itu hadis riwayat siapa atau di buku apa, nanti kita cari. Kedua, dari hadis ini apa boleh enggak kita 10 menit, 15 menit sebelum azan datang ke masjid lalu menempati tempat khusus rutin di sana, enggak pindah-pindah. Dibolehkan apa tidak? Kalau yang dimaksud menempati tempat yang rutin itu adalah tempat yang terafdol untuk sholat. Karena mengejar pahalanya lebih utama di sana daripada di tempat lain, yaitu dibolehkan. Karena mengejar pahalanya, keutamanya, seperti umpamanya tepat di belakang imam. Agak sebelah kanan imam sedikit. Itu tempat yang paling afdal, iya. Kenapa selalu di sana? Itulah tempat yang lebih utama. Lebih besar pahalanya. Lebih afdal dalam pandangan syariat, hanya aktsaruha ajra. Lebih banyak pahalanya dibanding di tempat lain. Maka itu boleh kalau dia orang yang pertama kali datang dan tempat itu masih kosong. Kalau datang terus tempat itu sudah ditempati orang, enggak boleh umpamanya diusir, ya. Itu tempat saya rutin loh. Kamu geser. Enggak boleh. Jadi kalau pertimbangan demikian boleh. Tapi kalau pertimbangannya ini lebih strategis nih. Bukan dari sisi syariat. Tapi dari sisi umpamanya. Kalau mau tidur enak enggak kelihatan oleh orang. Umpamanya di tiang sambil nyender. Padahal itu bukan tempat yang terafdol untuk sholat. Bukan saf pertama, umpah safnya di tengah-tengah. Tapi ada tiang ini. Pas tiang bisa nyender gitu. Terus bisa ada umpamanya baik AC atau kipas angin gitu. Lebih segar, lebih fresh. Padahal bukan tempat terafdol secara syar'i. Di sana terus. Dan mengap afdol terhadap hal itu maka tidak boleh. Jadi kalau motivasinya selalu di tempat itu dalam rangka mengejar pahala terbanyak di shaf tersebut, maka dibolehkan. Tapi kalau bukan karena pertimbangan itu, mengambil tempat khusus yang selalu rutin dia tempati untuk sholat di sana, maka tidak boleh. Ya. Demikian cukup ya hari ini, sampai di sini waktunya sudah cukup. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang, melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Thalasa ini. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.